Dio, ayo dong dipakai seragamnya, nanti telat sekolah. Gak mau. Pokoknya dia gak mau pakai seragam itu, Ma. Selamat pagi, Bu. Mau ngantar sekolah ya? Pagi, Mas Coki Sitohang. Iya nih, tapi dia gak mau pakai seragamnya. Ih, malu ah, Om. Seragamnya udah jelek. Coba-coba saya lihat. Oh, seragamnya kusam. Terus kuning-kuning di kerah dan lengan lagi ya? Iya, Mas. Biar putih lagi, diapain ya? Ini mah tinggal dicuci pakai daya putih. Oh. Karena daya putih punya formula konsentrat Bright Color Tech. Mantap bersihkan noda kekuningan seperti ini. Dan mantap juga cegah kusam. Daya putih bisa buat baju berwarna juga? Bisa dong. Wow. Yang putih makin putih, yang warna makin cemerlang. Wanginya? Dahsyat, Bu. Daya putih bikin baju 5 kali lebih wangi. Mama, pakai daya putih dong. Biar aku pede pakai seragamnya. Iya, iya. Daya putih baru. Mantap bersihkan noda, cegah kusam.